من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Pada hari ini mendekati bulan yang Allah Ta'ala muliakan dengan adanya rukun Islam Dzulhijjah, maka marilah kita mempersiapkan diri dengan penuh berharap kepada Allah Azza wa Jal diberi umur dan kesempatan dan taufik bisa beramal saleh terkhusus di 10 hari yang awal, untuk supaya mendapatkan kecintaan yang lebih, karena di hari itu kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ilallah, yakni al-asr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai, ahabba ilaih, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yakni maksudnya adalah 10 hari yang awal dari Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, wala jihad ya Rasulullah, wala jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' minhu syai', tidak pula jihad kecuali orang yang berangkat berjihad membawa harta dan jiwanya, falam yarji' minhu syai', tidak ada satu pun yang kembali, jiwa dan hartanya diserahkan di jalannya Allah Azza wa Jal, dia pulang hanya sekedar namanya, ini baru bisa menandingi amalan amalan yang dilakukan di 10 hari yang awal dari Dzulhijjah. Berjihad di jalan Allah membawa harta, nyawa, pulang tinggal disebut namanya saja, mati syahid. Ini baru bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari yang awal. Oleh karena itulah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal di 10 hari yang awal adalah sebuah kemuliaan yang besar, baik dengan siamnya, baik zikirnya, baik dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, fasholli lirabbika wanhar. Semua itu adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan insyaallah, kita selesaikan dari bab yang disebutkan oleh muallif tentang masalah al-mahabbah, dan kita masuk pada masalah penting yang bisa diambil dari bab kita masuk yang ke berapa kemarin? Yang ke-10, al-ashirah. Al-ashiratu atau yang at-tasi'atu yang kesembilan. Anna minal musyrikina man yuhibbullaha hubban syadida. Anna bahwasanya minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik, man yuhibbullaha, ada orang yang mencintai Allah, hubban syadida, dengan sangat cinta. Dari mana masalah ini, faidah ini diambil? Dari firman Allah Ta'ala, wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Ada segolongan manusia yang mereka mencinta, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sekutu, sesuatu yang disekutukan, dia jadikan sebagai kesyirikan. Yuhibbunahum, mereka ini mencintai berhala-berhala tersebut, sekutu-sekutu bagi Allah tersebut, kahubillah, sebagaimana mencintai Allah. Berarti mereka juga sangat mencintai Allah, sebagaimana mereka mencintai berhala, mereka juga mencintai Allah. Itulah orang-orang yang terjatuh kepada syirik mahabbah. Wahum yuhibbunal asnam, mereka orang-orang yang mengaku mencintai Allah, menyembah berhala, mencintai berhala, hubban syadida, dengan sangat cinta. Watu khadu, dan terambil juga dari firman-Nya pada ayat berikutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman, bertauhid, tidak ada kesyirikan di hatinya, murni kecintaannya, murni, tidak ada sedikit pun noda-noda kesyirikan dalam mencintai Allah, mereka asyaddu hubban, lebih besar cintanya kepada Allah. Maka pada kalimat asyaddu, namanya ismu tafdil, isim yang membandingkan antara dua hal, namanya tafdil, antara yang satu dan yang kedua, mana yang lebih utama, mana yang lebih besar, namanya tafdil. Yadullu alal ishtiraq bil makna, yang maknanya berserikat, cinta, ma'aziyadah, namun ada tambahan. Maksudnya, orang musyrik sangat cinta, namun orang mukmin lebih besar cintanya daripada orang musyrik. Buktinya, buktinya orang-orang jahiliyah, mereka berjihad melawan musuh-musuh berhala mereka dari kalangan muwahidin. Berjihad dalam pengertian berjihad di jalannya syaitan. Waladina kafaru, dan orang-orang yang mereka kufur juga yujahidun fisabil taghut, di jalannya syaitan. Ketika mereka berhasil menang, kata mereka, sebenarnya belum menang, ketika terjadi perang Uhud, terdapat musibah menimpa sebagian para sahabat. Apa kata Abu Sufyan, yang waktu itu masih musyrik, ala uzalana wala uzalakum, kita bisa menang pada saat sekarang ini karena kita punya Uzza. Lihat, mereka mengusung berhala Uzza, yang mereka yakini inilah penyebab datangnya pertolongan. Mereka sangat cinta membela berhalanya, karena dakwatul tauhid adalah merendahkan berhala. Mereka marah, sehingga mereka pun berjuang mempertahankan berhalanya mati-matian. Tidak mungkin berjuang mati-matian sampai rela mati kecuali karena cinta. Tak mungkin. Kalau orang belum cinta, berat mengorbankan nyawa. Berarti orang musyrik sangat cinta sebenarnya. Tetapi orang bertauhid lebih cinta dibandingkan orang-orang musyrik mencintai berhalanya. Dan ujungnya pun beda. Cintanya orang musyrik menghantarkan ke neraka, karena yang dicintai berhala. Cintanya orang yang bertauhid berujung masuk surga. Mana yang kita pilih? Tentunya orang yang bertauhid lebih mulia. Sebelum mereka dihinakan orang musyrik, di akhirat, di dunia pun sudah dihinakan. Maka nas'alullah assalamu al-afiyah. Sehingga kata Syekh, isim tafdhil yadullu alal ishtiraq, menunjukkan makna berserikat, makna cinta. Namun ma'aziyadah, ada tambahan. Tambahan, orang mukmin lebih mencintai Allah. Faqad ishtaraqu fi siddatil hub, kata Syekh. Sungguh mereka berserikat di dalam masalah cinta. Wazadal mu'minun, namun orang mukmin zada lebih. Bikaunihim asyaddu hubban lillahi min haula'i li asnamihim. Namun orang-orang mukmin lebih, nilai cintanya lebih dibandingkan orang-orang musyrik. Bikaunihim, di mana keadaan orang yang bertauhid, orang mukmin, asyaddu hubban lillah, lebih besar cintanya kepada Allah, min haula, daripada mereka-mereka itu. Mereka-mereka itu orang musyrik. Li asnamihim, di dalam mencintai berhala, berhala mereka. Itulah cintanya orang yang khalisah. Maka kata Syekhul Islam, fa inna mahabbatal mu'minin khalisah. Cintanya orang mukmin cinta yang murni. Cinta yang murni, yang tulus, setia kepada Allah. Dia setia hatinya hanya kepada Allah, apapun konsekuensinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Hidup matiku hanya untuk Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan demi meraih apa yang dicintai oleh Allah dan ridhoinya. Itulah orang yang mukmin. Adapun orang yang musyrik, kalau diiming-imingi dunia, dia lebih besar cintanya ke dunia. Buktinya berhalanya ditinggal. Buktinya berhalanya ditinggal. Berarti tidak culus cintanya. Kalau lagi menguntungkan, dipundi-pundi. Kalau tidak menguntungkan, dimarah berhalanya. Na'udzubillah. Berhala bisa dimarahi. Demikianlah kecintaan yang ada di hati orang musyrik. Al-ashiratu yang ke-10, barakallahu fikum. Al-wa'idu ala makana as-samaniyatu ilaihi min dinihi. Al-wa'idu. Al-wa'id, ancaman. Ancaman ala man kana, bagi orang yang kana samaniyah, barang siapa yang delapan, samaniyah delapan, ilaihi min dinih, lebih dicintai daripada agamanya. As-samaniyah, ancaman bagi orang yang lebih mencintai yang delapan daripada agamanya. Apa ini maksud delapan? Ayat yang sudah kita baca dalam surat yang sudah kita lewati. Kul ingkana aba'ukum, katakan sesungguhnya bapak-bapak kalian, satu bapak. Aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak kalian. Wa ikhwanukum, saudara kalian, saudara kandung atau saudara ayah seibu. Wa azwajukum, istri-istri kalian, empat. Wa asyiratukum, keluarga kalian, lima. Wa amwalunik taraftumuha, dan harta yang kalian tumpuk-tumpuk, enam. Wa tijaratun, dan perniagaan. Tahsyawna kasadaha, yang kalian takut bangkrutnya. Tujuh, yang kedelapan, wa masakinu tardawunaha, dan tempat yang lebih kalian cintai ilaihi daripadanya, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu wa jihadin fisabilih, dan daripada jihad fisabilillah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Surat At-Taubah ayat 24. Jadi ada perkara dunia namanya. Ini perkara dunia, anak, istri, perdagangan, perniagaan, tempat tinggal, itu semuanya dunia. Dunia dikatakan dunia lidanihi karena dekatnya dia. Dekat umurnya, pendek waktunya. Dikatakan dunia, dekat. Perkara yang dikatakan dunia tadi, barang siapa yang dia lebih mencintai daripada agamanya. Daripada agamanya. Apa Allah Ta'ala ancam? Fatarabbasu. Fatarabbasu, kata Imam Ibnu Katsir, intadhiru. Nantikan saja. Mada yahillu bikum. Apa yang akan menimpa kalian. Min iqabih. Berupa siksanya. Tunggu saja kalau bahasa kita. Tunggu. Kapan saja bisa datang. Akan datang menimpa kalian. Siksanya. Hakadah. Barang siapa yang menjadikan 8 dari urusan dunia tadi lebih dicintai daripada agamanya, tunggu, kata Ibnu Katsir. Intadhiru madza yahillu bikum. Tunggu. Tunggu saja. Nantikan. Apa yang akan menimpa kalian dari siksanya. Disiksa. Mencintai harta saja sudah tersiksa. Semakin besar rasa cintanya, akan semakin besar dia harus berkorban. Jadi budaknya. Dia siap memperjuangkan apa yang dia cintai. Dan siap menderita demi yang dicintai. Bangun malam siap. Walaupun ngantuk. Demi mengejar dunia. Bertengkar dengan temannya siap. Demi yang dicinta dunia. Bikin ribut. Karena dunia. Hina sekali saudara dengan saudara. Saudara kandung lagi. Sampai dilupakan. Yang namanya persaudaraan silaturahim. Hanya dunia. Padahal Nabi mengatakan. Bagaimana ancaman yang berat. La yadkhulul jannah qati'. Dan hadis Bukhari dan Adabul Mufrad. Diancam dengan ancaman berat. Tidak masuk jannah orang yang qati', memutus silaturahim. Itulah cinta. Kadang menerjang apa yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Maka ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Ini sudah cukup sebagai siksa bagi dia di dunia. Di dunia sudah tersiksa. Maka takutlah kepada Allah, mencintai dunia. Jangan sampai lebih besar rasa cintanya daripada agamanya. Lalu Ibnu Katsir membawakan hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Idza tabaytum bil ina." Kalau kalian sudah jual beli dengan riba. "Wa aqadtum adnabal baqar." Kalian pegang ekor sapi. "Wa raditum biz zara'." Kalian sudah lebih ridha dengan pertanian. "Wa taraktumul jihad fisabilillah." Lalu kalian tinggalkan yang namanya jihad fisabilillah, berjuang membela agama Allah, mengangkat tinggi-tinggi kalimat tauhid dan sunnah. Lalu kalian lebih ridha dengan dunia, sistem jual beli riba, dengan lebih ridha dengan peternakan, pertanian, ditinggalkan amalan yang mulia. Sallallahu alaikum dulla, Allah hinakan kepada kalian kehinaan. Lalu kata Nabi, la yansi'uhu ankum, kehinaan tadi dia akan dicabut, hatta taraja'u, sehingga kalian kembali dinakum, mengembalikan urusan ke dalam agama kalian. Hadis Abu Dawud dari Sahih Al-Albani. Yang terakhir dari masalah yang diwakilkan oleh Syekhul Islam, anna manittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah Fahuwa syirkul akbar. Anna bahwasanya. Yang ke-11. Manit takhoda. Barang siapa yang menjadikan. Barang siapa yang menjadikan. Niddan tandingan. Niddan tandingan. Tusawi mahabbatuhu mahabbatallah, yang dia samakan kecintaannya dengan kecintaan kepada Allah. Yang dia samakan kecintaannya dengan kecintaan kepada Allah. Fahuwa asyirkul akbaru, maka itulah syirik akbar. Maka itulah syirik akbar. Itulah yang namanya syirik akbar fil mahabbah, dalam masalah cinta. Syirik mahabbah namanya. Dan ini barakallahu fikum dengan dalil liqaulihi yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai berhala-berhala itu seperti halnya mencintai Allah. Summa bayyana, lalu Allah terangkan fi siyaqil ayat, dalam bentuk ayat. Kalau antum baca dari awal sampai akhir, maka ayat itu siyaqul ayat annahum musyrikun syirkan akbar, bahwa mereka itu golongannya syirik akbar. Bidalilihin malahum minal azab, dengan dalil apa yang mereka dapatkan dari azab. Karena ayat berikutnya waladzina amanu asyaddu hubban lillah, terusnya apa, walau yaral ladzina zalamu, kalau seandainya orang-orang yang berbuat zalim melihat, walau yaral ladzina zalamu id yaraunal azab, ketika mereka melihat siksa. Berarti wataqatta'at bihimul asbab, dan putus hubungan pada hari itu. Berarti yang dimaksud di situ kata mu'alif siyaqul kalimat dari ayat, mereka itu orang-orang musyrik. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dulu itulah yang ada syirik mahabbah. Seperti dalam ayat, dalam surat Asy-Syura, Allah katakan ketika orang-orang itu dimasukkan di dalam neraka, maka Allah sebutkan tentang mereka idnusawwikum birabbil qalu laqab, mereka mengatakan sungguh kami lafi dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Idnusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan Allah sebagai Rabbul Alamin. Dalam surat Asy-Syura 96, idnusawwikum birabbil alamin. Dalam ayat itu menunjukkan, kata Syekhul Islam, syirik di situ adalah syirik di dalam menyamakan Allah, bukan dalam rububiyah, tapi dalam masalah cinta. Idnusawwikum birabbil alamin, di situ yang dimaksud adalah menyamakan dalam masalah cinta. Surat Asy-Syura 96. Maka dari situ syirik di dalam mahabbah, rasa cinta, sekali lagi, haruslah seorang wahid hatinya diisi dengan mahabbah kepada Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan diisi rasa benci dengan lawannya itu syirik dan setiap orang yang menjalankan kesyirikan. Karena itu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah. Sebagaimana pembahasan yang sudah lewat. Maka kita masuk pada malam ini pada bab berikutnya. Syekhul Islam akan masuk pada babul khauf. Setelah dibahas tentang masalah cinta, maka akan masuk babul khauf, bab rasa takut. Sebagaimana sudah kita ketahui, anal mu'allif rahimahullah aqaba, bahwasanya muallif rahimahullah aqaba, menyusul di belakang, namanya aqaba, menyusul di belakangnya. Babul mahabbah bi babil khaufi. Setelah bab masalah cinta, disusul berikutnya bab rasa takut. Takut. Kenapa dibahas masalah takut? Li'anal ibadata tartagizu ala syai'ain. Kata Syekhul rahimahullah, karena ibadah itu terpusat, tartagiz, terpusat pada dua perkara. Porosnya dua. Al-mahabbatu wal-khauf. Terpusat pada dua perkara, cinta dan takut. Cinta dan takut. Fabil mahabbah yakunu imtithalul amri. Dengan ada rasa cinta, maka menjadikan seorang menjalankan perintah. Yang menggerakkan orang beramal soleh, cinta. Orang kalau belum cinta, berat rasanya. Tidak ada rasa manis. Orang kalau sudah cinta, walaupun jauh rasanya, dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Karena cinta. Iya. Jadi cinta itu mendekatkan sesuatu yang jauh. Walaupun dekat di depan mata, kalau belum ada rasa cinta, tidak bisa. Tapi walaupun jauh, laut akan saya seberangi. Gitu. Gunung saya akan daki. InsyaAllah. Demi apa antum? Demi mengejar yang saya cinta. Itulah cinta. Menggerakkan seorang menjalankan sesuatu. Makanya itu porosnya. Saya ulangi. Dengan cinta seorang menjalankan perintah. Wabil khauf, dengan rasa takut. Yakunu ijtinabul nahi. Jadilah orang itu menjauhi larangan. Dengan rasa takut, seorang menjadi meninggalkan larangan. Kenapa tidak makan ini? Haram. Misalnya ini khamr. Khamr dihadapkan di hadapan antum. Ayo minum. Tak bayar. 1 juta. Jangankan 1 juta. Lebih dari itu sudah sangat mau. Kenapa? Takut. Orang yang minum khamr tidak minum khamr nanti di akhir. Akan diberi minum min tainatil khaybal. Cairan air yang menetes dari bangkai atau tubuh yang dibakar. Tainatul khaybal. Begitu, wah tidak mau. Ya. Di akhirat nanti ada khamr. Itu lebih lezat, ladat dan lisyaribin. Lebih lezat daripada khamr dunia. Khamr di dunia baunya tidak karu-karuan. Dibuatnya pun tidak tahu dari apa. Tapi karena dia tidak takut, walaupun tidak enak, minumnya mungkin sambil begini. Tegak aja. Begitu. Tidak takut dengan azab. Itu contoh. Demikian pula orang yang bertauhid. Ketika sudah lewat pembahasannya, ada seorang qarib berkorban kamu. Qarib waladu baba. Ayo, motong hewan. Walaupun seekor lalat. Ma'u qaribu. Saya tidak akan menyembelih kepada siapapun kecuali lillah. Hanya orang itu dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya, tapi selamat dari siksa akhir. Dia lebih baik selamat di akhirat daripada di dunia tidak selamat. Itulah tauhid. Menjadikan satu-satu yang dicintai hanya Allah. Sehingga setiap larangan pun dia berusaha menjauhi. Menjauhi dan menjauhi. Itu karena takut. Wa idza kana tarikul ma'siyati yatlubul wusul ila Allah. Maka jika orang itu meninggalkan satu maksiat, yatlubul wusula, dia mencari bisa sampai kepada Allah. Meninggalkan satu maksiat demi meraih kecintaan Allah. Sab'atun yudilluhumullah yawma la dilla illa dilluh, akan mendapatkan naungan di saat tidak naungan. Siapa itu? Warajulun da'athum ra'ah, ada seorang yang diajak wanita. Dataman sobin wa jamal, yang dia punya kedudukan dan punya paras cantik, menggoda antum, diajak. Faqal, namun dia mengatakan, inni akhafullah, tidak, saya takut kepada Allah. Dia tinggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Apa faedahnya? Sampai sesuatu yang diharapkan mendapatkan naungan di hari kiamat. Itulah meninggalkan maksiat. Jadi niatkan meninggalkan maksiat lillah, taat kepada Allah. Ada aturan dilarang merokok. Kenapa enggak merokok? Ini secara agama racun. Saya tidak makan racun karena Allah. Berarti ingin mengharapkan apa antum? Pahala di sisi Allah. Dapat pahala antum karena meninggalkan maksiat. Niatkan meninggalkan maksiat, larangan Allah ataupun larangan pemerintah, yaitu dilarang juga oleh Allah, lillah. Dapat pahala. Walakin hadza min lazimi tarkil maksiyah, tapi ini konsekuensinya meninggalkan maksiat, keharusan meninggalkan maksiat karena ingin sampai kepada Allah. Walaysa huwal asas, tapi itu bukan asasnya. Falau sa'alta man la yasni limadha, kalau anda tanya coba kepada seorang yang tidak mau berzina, limadha, kenapa kamu tidak mau berzina? Laqala, pasti orang tadi menjawab, khaufan minallah, saya takut kepada Allah. Ya. Kan begitu? Ya. Di dunia saja azabnya sudah berat. Kalau belum pernah menikah, cambuk 100 kali, buang di negeri yang asing atau dijauhkan dari tempatnya setahun, baru boleh pulang lagi. Jadi dicambuk, diasingkan setahun, baru dipulangkan ke kampungnya lagi. Karena godaan wanita, kalau ketemu lagi, yang sudah tobat, goda lagi, antum bisa jatuh lagi. Itulah wanita. Maka yang pezina ini dijauhkan dari tempat maksiatnya. Sudah dicambuk 100 kali. Tentu yang menjalankan pemerintah, bukan kita rakyat. Atau diapakan kalau sudah punya suami atau punya istri? Kalau sudah dia berkeluarga, sudah pernah menikah, maka hukumannya beda. Dirajam sampai mati. Dengan batu, lempar. Sampai mati. Itu di dunia. Sebagai tobatnya. Dan nanti di akhirat, na'udzubillah. Itu ancamannya berat. Makanya dia tinggalkan, takut kepada Allah. Apalagi zaman sekarang. Yang namanya nomor asing, saya siapa namanya fulana, nomor sekian, calling saya dong, saya masih jomblo. Ini antum ada kesempatan dipanggil dengan HP. Alat sekarang lebih canggih, godaan lebih berat, maka banyak memohon pertolongan kepada Allah. Dijaga dari segala hal yang mengundang ke sana karena takut kepada Allah. Atau walau sa'al taqatu, kalau seandainya kamu tanya alladhi yusolli, atau kalau kamu tanya orang yang menjalankan sholat, laqala, pasti dia akan menjawab toma'an. Toma' karena rasa berharap, cinta fi sawabillah, berharap pahala Allah, wa mahabbatan lahu, dan karena cinta kepadanya, karena mengharap-harap pahala dan cinta kepadanya. Maka tempat yang paling dekat antara seorang hamba ialah tak kala dia sujud. Makanya ada sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika dia memberikan air wudhu kepada Nabi, menolong, memberikan pelayanan kepada Nabi, is'al, kau minta silakan. Maka sahabat ini meminta, ya Rasulullah, saya memohon urafikuka fil jannah, saya mohon bisa bareng bersamamu di dalam surga. Akhir dalik, atau kau minta yang lain saja? Lah, iya ya Rasulullah, enggak itu saja ya Rasulullah. Faqala, kana Nabi ingatkan, fa inni 'alaika bi kasrati sujud. Kalau begitu kamu bantu dirimu agar bisa bareng dengan saya nanti di sorga dengan memperbanyak mada sujud. Bi kasrati sujud, memperbanyak sujud salat. Itulah harapan para sahabat. Dan itu bukan riya. Jangan seperti orang sufi, saya ibadah enggak nyari apa-apa. Surga enggak juga, neraka enggak juga. Lalu apa? Enggak. Ibadah itu yang diharapkan adalah pahala, surganya Allah. Dan itu bukan riya. Karena kita yang butuh. Jangan dikiaskan dengan orang ngode. Kalau kamu kerja ke orang, kamu bukan minta bayaran. Kalau orang ngode, yang dikodeni memang butuh kita. Kita juga butuh dia, saling apa? Membutuhkan. Adapun ibadah kita kepada Allah, Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh kepada Allah. Barakallahu fiik. Maka tamak, berharap terus dengan pahala. Dan karena mengharap kecintaan Allah. Dan mudah-mudahan bisa bareng dengan beliau sebagaimana kisah tadi, bagaimana seorang ingin bersama beliau di surga memperbanyak sujud. Wa kullun minhuma mulazimun lil akhar. Masing-masing dari keduanya, antara cinta dan takut, mulazim, menjadi kelaziman terhadap yang lain. Fal khaif wal muti' yuridan najata minal adab min adabillah. Orang yang takut, wal muti', orang yang taat, yuridan, keduanya menginginkan an najat, keselamatan, min azabillah, dari siksanya Allah. Wal wusul ila rahmatihi, dan wal wusuli, dan ingin sampai ke rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah Azza wa Jal. Wahal afdal il insan. Sekarang sudah jelas kita ketahui bahwa ibadah mesti terbangun di atas dua perkara tadi, rasa takut dan rasa cinta. Nah sekarang pertanyaan, hal al afdal lil insan an yughallaba janibal khawfi au yughallaba janibar raja. Pertanyaan, apakah yang lebih utama bagi seseorang untuk mengalahkan, yughallab, mengalahkan sisi takutnya atau mengalahkan sisi rojaknya? Yang dimenangkan rojaknya atau khaufnya? Apakah seorang itu dimenangkan sisi khauf, takut, atau lebih dimenangkan rasa berharap? Takut dengan berharap didahulukan mana? Mana yang lebih afdol untuk dikedepankan, dimenangkan? Mana yang lebih dimenangkan, antara rasa takutnya atau rasa berharapnya? Berharap berarti karena cinta. Maka ikhtilafa fidzalik. Terjadi ikhtilaf dalam hal ini. Waqil. Sebagian mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yanbahi an yaghliba au ayyuhlaba janibal khauf liyahmilahu dhalik ala ijtinabi al-ma'siyah. summa fi'lu ta'ah. Sebagian mengatakan bahwa seyogianya dimenangkan sisi takut. Jadi bal khauf, sisi takutnya lebih dimenangkan, didominankan. Agar membawa, menggiring orang tersebut menjauhi maksiat lalu menjalankan ketaatan. Agar liyahmil, supaya mendorong, menggiring orang tersebut menjauhi maksiat lalu apa? Menjalankan taat. Karena kalau orang sudah takut, dia akan menjauhi maksiat. Setelah menjauhi maksiat, dia akan menjalankan apa? Ketaatan. Barakallahu fik. Wakil. Sebagian mengatakan an yaghliba janibar raja, dimenangkan sisi ayughlaba janibar raja, dimenangkan sisi berharapnya. Bisa. Sampai di situ insyaallah. Dan sebagai pengumuman bagi para hadir insyaallah, sebagaimana biasa taklim rutin pekan ketiga hari Ahad bersama beliau Al-Ustaz Saiful Bahri dari Cilacap insyaallah pada hari Ahad 13:30 insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.